Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawan. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, ketahuilah bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallahu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, ketahuilah bahwasanya ia adalah orang yang mengikuti sunnah insyaallah. Yaqulu Fudailun, law kana li da'watun ma ja'altuha illa fis sultani. Fudail rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya aku memiliki sebuah doa, tidaklah aku menjadikan doa tersebut melainkan bagi penguasa. Qala haddatsana Ahmad bin Kamil, qala haddatsana al-Husayn bin Muhammad at-Tabari, qala haddatsana Mirdawih as-Sa'ih, قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. Telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Kamil. Beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Al-Husayn bin Muhammad At-Tabari. Beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami Mirdawih As-Sa'ir. Beliau mengatakan, aku mendengar Fudail rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan, tidaklah aku menjadikannya kecuali bagi penguasa. Qila lahu, ya Aba Aliin, fassir lana hadha. Dikatakan kepada Fudail rahimahullahu ta'ala, wahai Abu Ali, jelaskan kepada kami ucapan ini. Qala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni wa idza ja'altuha fi sultani salaha fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad. Fudail rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila aku menjadikan doa yang mustajab tersebut bagi diriku, maka doa tersebut tidaklah melampaui diriku, yaitu manfaatnya hanyalah kembali kepadaku saja. Dan apabila aku menjadikan doa yang mustajab tersebut bagi penguasa, maka penguasa tersebut akan menjadi baik. Lalu menjadi baiklah dengan sebab kebaikan penguasa, hamba-hamba dan negeri-negeri. Fa'umirna an nad'uwa lahum bis-salahi wa lam nu'mar an nad'uwa 'alayhim wa in zalamu aw jaru. Maka kita diperintah untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa, dan kita tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan bagi mereka, meskipun mereka zalim atau berbuat sewenang-wenang. Li'anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim walil muslimina. Karena kezaliman mereka dan kesewenang-wenangan mereka akan memadaratkan diri mereka sendiri, sedangkan kebaikan mereka akan bermanfaat bagi diri mereka dan bagi kaum muslimin. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Makhali hafizahullahu ta'ala mengatakan qala al-mu'allifu وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, ketahuilah bahwa ia adalah pengikut hawa nafsu. Li'annahu law kana yuridu lis-sultani salaha wa lil ummati al-khayra lad'a lahu. Karena seandainya ia menginginkan kebaikan bagi penguasa dan menginginkan kebaikan bagi umat, niscaya ia akan mendoakan kebaikan bagi penguasa tersebut. Wa idzan fad'awatuhu 'ala sultani tadullu ala inhirafihi anis sunnati wa annahu min ahlil ahwa'i. Kalau begitu, doa keburukannya bagi penguasa menunjukkan penyimpangannya dari sunnah dan menunjukkan bahwasanya ia termasuk di antara para pengikut hawa nafsu. Wa hadha sinfu mawjuduna wa la yuriduna an yasluha as-sultanu dan golongan manusia seperti ini ada, dan mereka tidak menginginkan baiknya penguasa. Li'anna salahahu yukhrisu al-sinatahum anid-di'ayatil mughridati. Karena kebaikan penguasa akan membungkam lisan-lisan mereka dari propaganda-propaganda yang jahat. Hum yuriduna an yub'iduhu wa yahtallu makanahu. Mereka ingin menjauhkan penguasa tersebut dan mengambil tempatnya. Yuriduna dunya, mereka menginginkan dunia. Ma yada'una lahu, mereka tidak mendoakan kebaikan bagi penguasa. Ma yaquluna Allahumma aslihu wa yastankiruna ala man yad'u lahu bis-salahi. Mereka tidak mengatakan, ya Allah, perbaikilah keadaan penguasa tersebut, dan mereka justru mengingkari orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa. Limada, kenapa demikian? Li'anna hadafahumul kursiyu, karena tujuan utama mereka adalah kursi kekuasaan. Fahum ma yazdaduna illa su'an, maka mereka tidaklah bertambah melainkan keburukan. Wa na'rifu wallahi innahum ya'maluna li'isya'atil munkarati hatta ya'khudhu minha tubulan yutabbiluna fiha 'alal hakimi. Dan kami mengetahui demi Allah bahwasanya mereka berupaya menyebarkan kemungkaran-kemungkaran agar mereka bisa mengambil darinya genderang-genderang yang mereka akan memukul genderang-genderang tersebut terhadap penguasa. Yaquluna unduru madha fa'ala, madha hasala. Mereka akan mengatakan, lihatlah apa yang dilakukan penguasa tersebut, apa yang terjadi. Wa yu'ajjijuna niranal fitani, dan mereka mengobarkan api-api fitnah. Wa yusajji'una 'alal fasadi, dan mereka menghasung kerusakan. Li'annahu laisa min salihihim an yasluhal hakimu wa tasluhal ahwalu. Karena bukan bagian dari kemaslahatan mereka penguasa menjadi baik, keadaan-keadaan menjadi baik. Li'anna hadha yatanafa ma'a ahdafihim, karena hal ini bertentangan dengan tujuan-tujuan mereka. Fala syakka annahu sahibu hawan, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa ia adalah pengikut hawa nafsu. Fa ahlu sunnati yad'una lil hakimi bis salahi. Maka ahlu sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa, pemerintah. Li'anna bisalahihi tasluhul mujtama'atu al-islamiyatu wa tasluhu ahwaluhum. Karena dengan kebaikan penguasa, dengan baiknya penguasa, akan baik pula masyarakat Islam, dan akan baik pula keadaan-keadaan masyarakat Islam. Idza salaha ma syaa Allahu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari wa yuharibul fasada wa yahsulu khairun katsirun fi salahihi. Apabila penguasa baik, masya Allah, ia akan memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran, dan memerangi kerusakan, dan akan muncul banyak kebaikan dalam kebaikan dalam baiknya penguasa. Fihi salahul ummati wal islami wal muslimina. Di dalam baiknya penguasa terdapat baiknya umat ini, Islam dan kaum muslimin. Fad'u lahu bis-salahi. Maka doakanlah kebaikan bagi penguasa. La'allallaha yuslihuhu. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaannya. Anta tad'u wa ana ad'u wa hadha yad'u. Allahu ma yudayyi'una. Engkau mendoakan penguasa, aku mendoakan penguasa, orang ini mendoakan penguasa, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kita. Idza ma salaha nasbiru. Li'anna ar-rasul amarana bis-sabri. Namun apabila penguasa tidak baik, kita bersabar. Karena Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk bersabar. Minal umuri allati umirna bis-sabri fiha as-sabru ala jawril hakimi. Di antara perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk bersabar terhadapnya adalah bersabar terhadap kezaliman pemerintah, penguasa. Ar-Rasulu amarana bisabri. Madama yusallis bir alaihi. Mahma balagha minal fasadi. Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Selama penguasa tersebut masih salat, bersabarlah terhadapnya. Betapapun ia mencapai kerusakan, hatta cara kufran bawahan, hingga engkau melihat kekafiran yang jelas darinya. فأنت ملتزم بشرع الله مطيع لله مطيع لرسوله في هذا الموقف الإسلامي من الحاكم. Maka engkau semestinya berpegang teguh dengan syariat Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya di dalam sikap Islami ini terhadap penguasa. Wahadal mutamarridu thairul mu'ajjiju lil fitani hada yasiru fi sabilis syaitani. Sedangkan pembangkang, pemberontak yang mengobarkan fitnah-fitnah ini, ia berjalan di jalannya syaitan. Mahmad da'a fa innahu madama khalafa taujihatir rasulil hakimil mali'ati al-mali'ata bin nushi lihadihil ummati madama yukhalifuha fahuwa fi ghairi sabilillahi bal fi sabilis syaitani. Betapapun ia mengklaim, sungguh selama ia menyelisihi bimbingan-bimbingan Rasul yang bijaksana, yang penuh dengan nasihat bagi umat ini, selama ia menyelisihinya, maka ia berada di selain jalan Allah, bahkan ia berada di jalan syaitan. والذي يصبر على جور الحاكم ويدعو له بالصلاح فهذا على السنة. Dan orang yang bersabar terhadap kezaliman penguasa, pemerintah, dan mendoakan kebaikan bagi penguasa, pemerintah, maka orang ini berada di atas sunnah. Wastashhadal muallif rahimahullahu biqawli wa hikmatil Fudail ibn Iyad rahimahullahu idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ صَلَحَا فَصَلَحَا بِصَلَاحِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ucapan dan hikmah dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, apabila aku menjadikan doa yang mustajab tersebut bagi diriku sendiri, maka doa tersebut tidak akan melampaui diriku, yaitu manfaatnya hanya aku yang merasakannya. Namun apabila aku menjadikan doa yang mustajab tersebut bagi penguasa, maka akan baiklah penguasa tersebut, lalu akan baik pula dengan sebab baiknya penguasa, para hamba dan negeri-negeri. Idza salaha nafa'allahu bihil ummata, apabila baik seorang penguasa, maka Allah Ta'ala akan memberikan manfaat dengannya kepada ummat. Fa'idha kanal hakimu adilan salihan yaltazimu syari'ata ويطبقها فهذا خير عظيم جدا. Maka apabila seorang penguasa adil, saleh, ia berpegang teguh dengan syariat dan menerapkannya, maka ini merupakan kebaikan yang sangat agung. فَإِذَا حَصَلَ بِدَعْوَتِنَا هَذَا الْخَيْرُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ. Maka apabila terwujud dengan sebab doa kita kebaikan ini, falhamdulillah. فَنَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يصلح حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح المسلمين أنفسهم. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengabulkan doa kita dan agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki para penguasa kaum muslimin dimanapun, dan agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki kaum muslimin. لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَنْفُسُهُمْ عَلَيْهِمْ مَسْئُولِيَّاتٌ أَمَامَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Karena sesungguhnya kaum muslimin sendiri, mereka memiliki tanggung jawab di hadapan Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Maka ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, marilah kita terus menerus mendoakan kebaikan bagi penguasa, bagi pemerintah, terkhusus di hari-hari ini, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan serta kemuliaan. Mudah-mudahan doa kebaikan kita bagi penguasa pemerintah di hari-hari ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.